dumpo silawaninole silawaninole gari famenga kene walisan wallole walisan wallole anan nakabatte anan nakabatte maf anan namita bekta anan anatu sila maju ke pijira matata anan nakabatte maf anan namita bekta anan anatu sila jiru ke pijira matata anan gamu kana azu wawana mam dabudu Firafana gar gar bae lamiko ting gar gar bae siding ko sibilatus yani kanke om naftae ofito manke esomaftae kan siding ko awala ba dabduntae kanangabo kanarsu bifum toko ni me kandue bifum toko ni me kandue kekanatu amenya kekanatu ega yom ifana afta bifato konko fama wado anme kansif dua bifato konko fama wado anme kansif dua bifato konko fama wado anme kansif dua bifato kon Ofa wayo an me kan sif dua oto naf milkai an firako kise ifa masani argatte oto sira gar gar bae oto naf milkai siwar jinjira chuna tape oto lammi koti makame Isandu ehedu aka e Kanangabu Kana arsu awalama Dabudunta e Kanangabu Kana arsu Bifumtoko nimeta